Bu, aku meh tuku seragam sekolah anyar. Loh, piye to? Kan lagi wae tuku anyar. Sing iki wis suwek, Je, Bu. Wah, kowe iki lho, Nduk. Dhisik tukune ning toko Prima ora? Ya ora. Ah, pantes wae. Nek tuku kain kuwi kudune ya ning toko Prima. Ibumu iki kawet cilik nek tuku seragam sekolah ya mesti ning toko Prima. Seragami ibu ning kantor ya tukune ning toko Prima. Pak Ne, Pak Ne. Ala, apa to iki? Ganggu wong turu awan kae. Iki lho, Pak, anakmu mbok diterke ning toko Prima. Oh, arep tuku kain seragam ya. Bapak dhisik ya tuku ning kono. Wis-wis, gek ndang diterke. Nggone kan gampang golekane. Kawit tahun 1978, toko Prima ngladeni kebutuhan pelanggan. Seragam kantor, seragam sekolah, uga klambi pesta sing apik tur wangi. Toko Prima panggonane gampang digoleki. Sak kidule pasar Demangan, persis sak durunge Bang Jo. Kain ning toko Prima wis terbukti pancen Prima.